Apakah perseteruan ustaz-ustaz dan pengikut salafi di Indonesia seperti halnya At-Turas dan Degolan sudah mengarah kepada Hizbiyah? Ini hebat juga pertanyaannya ini. Kita katakan nyaris. Kenapa? Sungguh sangat memilukan apa yang terjadi di Indonesia, kan begitu. Membuat Ikhwan tertawa. Sebagaimana tertawanya Ikhwan tatkala ditanya, tatkala ada orang yang bertanya di hadapan Syekh Ali, mana yang benar, Wagah Syarif atau Jawa? Tertawa semuanya. Baik, tertawa lagi. Mungkin karena sudah terlalu memilukan hingga tidak ada apa namanya ungkapan selain tertawa gitu ya. Ya. Kita katakan ya ini disebabkan karena kejahilan dan kebodohan kita. Ya, kita tidak katakan kebodohan At-Turas atau kebodohan Degolan, masing-masing mempunyai kebodohan, enggak tahu yang mana yang paling banyak kebodohannya. Masing-masing lihat sendiri ya. Ya, mungkin di sini yang banyak kebodohannya kemudian tersamar al-haq. Kan begitu. Mungkin, nah lihat, yang jelas saya apa namanya Ali Hasan Ali Abdul Hamid telah memutuskan bahwasanya jelas bahwa kita tidak apa namanya membicarakan tentang apa namanya kelemahan atau kekurangan yang ada pada golongan yang lainnya, ya, atau pada orang lain. Kita lihat diri sendiri. Saya, wallahi saya tidak membedakan antara At-Turas dengan Degolan, sama saja. Ya, selama masing-masing masih mengemban dakwah salafiyah, tidak membedakan antara Solo dengan Cirebon, tidak membedakan antara Gresik dengan yang lainnya, dengan Semarang, tidak. Ya. Tetapi kita katakan agar du'at as-salafiyin bertanggung jawab terhadap apa yang ada padanya, bertanggung jawab terhadap apa yang ada padanya. Jika pada dirinya ada ciri-ciri atau ada benih-benih al-hizbiyah, kemudian dinasihati oleh ustaz yang lainnya, hendaknya dia menerima. Kemudian apabila dia tidak menerima dan telah nyata kejelasan keterangan kepadanya, dan jangan marah kalau dikatakan atau kalau dituduh sururi. Secara tenang saya katakan, bahkan kepada orang-orang yang sudah tertuduh sururi, hendaknya mereka bangkit dan membantah sururiyah, membantah hizbiyah, bukan karena apa-apa. Syekh Rabi tadi sudah ditanya, ya, kita katakan ditanya seorang yang mengaku wallahi wallahi wallahi saya bukan sururi, saya bukan ikhwani. Akan tetapi ya masih ada benih-benih sururi di dalam dirinya. Bagaimana? Ya kalau memang bukan sururi, bantah sururi, kan begitu. Nah, kita kan banyak di sana pernyataan-pernyataan mujmal atau global yang dimunculkan oleh mereka-mereka yang tertuduh melindungi al-hizbiyah, seperti misalnya Abdurrahman Abdul Khaliq, yang jelas nyata-nyata, walaupun dia bersumpah-sumpah saya tidak membela ahlul bid'ah, tapi jelas nyata di dalam buku-bukunya. Kemudian bagaimana? Tidak ada jalan bagi Abdurrahman Abdul Khaliq sekarang ini kecuali membantah al-hizbiyah, membantah ahlul bid'ah, ya dari awal sampai akhir. Tidak ada jalan baginya. Dengan itu bisa terrealisasi taubatnya atau rujuknya. Dengan itu tanpa itu tidak ada jalan baginya untuk mengatakan rujuk. Oleh sebab itu taubatnya ini masih ditangguhkan oleh beberapa orang masyaikh. Katanya tunggu dulu bagaimana sikapnya. Sebab jelas ya kekacauan yang sudah dia timbulkan. Dan tidak ada jalan baginya kecuali dengan membantah ahlul bid'ah. Membantah seluruh ahlul bid'ah dan bid'ahnya. Ya, kita katakan dalam sebuah penukilan dari Ayyub As-Sikhtiyani. Ya, dari Ayyub As-Sikhtiyani. Seseorang mengatakan, ya Ayyub As-Sikhtiyani. Berkata seseorang kepada Ayyub As-Sikhtiyani, ya Abu Bakar, ini merupakan kunyahnya Ayyub As-Sikhtiyani, ya Abu Bakar, sesungguhnya Amru ibnu Ubaid, seorang gembongnya Mu'tazilah, qad raja'an ra'yihi, dia telah rujuk dari pendapatnya, dari bid'ahnya. Maka Ayyub As-Sikhtiyani menjawab, innahu lam yarji', belum kembali, belum rujuk dia. Qal bala, ya Abu Bakar, innahu qad raja', sungguh ya Abu Bakar, dia sudah rujuk. Apa kata Ayub? Annahu lam yarji, 3 kali dia katakan. Belum kembali, belum rujuk dia, belum taubat dia. Ama samita ila qawlihi, apakah tidak engkau dengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yamrukuna min ad-din kama yamruku as-sahm min ar-rahmiyah, thumma la ya'uduna fihi hatta yarji as-sahm ila fuqi. Tidakkah engkau dengar sabda Rasulullah, mereka keluar dari ad-din sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya dan tidak akan kembali ya hingga anak panah tersebut kembali kepada busurnya, dan itu tidak mungkin. Oleh sebab itu kita katakan bahayanya jatuh ke dalam bid'ah. Sulit untuk keluar dan mencabut bid'ah tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa Rasulullah mengatakan, "Innallaha hajaba taubata mubtadi'in hatta yada'a bid'atahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghijab, menirai, menunda dan menangguhkan taubat seorang mubtadi' hingga dia meninggalkan bid'ah. Maksudnya apa? Sulit untuk mencabut dan keluar dari bid'ah tersebut. Sebab itu, orang yang ingin keluar dari tuduhan, orang yang ingin keluar dari bid'ah, orang yang ingin menampakkan identitasnya sebagai seorang salafi, maka bantah ahlul bid'ah. Tunjukkan sikap tegas terhadap mereka. Serta tegaskan keberadaannya dan keberadaan engkau dan kebersamaan engkau bersama ahlu sunnah wal jamaah. Tidak malah mengambil jalan lain dari jalan mereka. Tidak malah mengganggu mereka. Ya, orang sedang sibuk-sibuk tahdir terhadap sururin, dia malah mengganggu dari belakang. Jangan. Ya, wajar saja kalau nanti dituduh. Gitu. Mengerti? Ikut. Bersatu, ikut apa partisipasi, tapi mungkin orang-orang partisipasi di sana jelek, kita partisipasi dengan cara yang bagus. Partisipasi di dalam mentahdir dan memperingatkan umat dari bahayanya bid'ah. Yang pada hari ini orang-orang atau manusia seluruhnya sudah mulai, bahkan bukan mulai, sudah meremehkan perkara bid'ah. Mereka anggap bid'ah itu suatu dosa yang ya enggak apa-apalah. Padahal ya tatkala beberapa